Matius bab 19. Salana mari adabu perkara jere kepi isala cumios dari Galilea ka daerah Yudea ete mora sungai Yordan. Banyak orang sengireng, benreng orang jeria bi isai pa beres eje dia. Reng orang Farisi pas entar ka jedia nyoba Isa. Canah patanya nah reng orang jeria. Menurut hukum agama na sampian sareng kaula. Ponapa kenging orang nelak binina? Ponapa saos margena? Debuna Isa. Apa bakna kita maca? Dalam Alkitab jek seamor pejeget. Apa di mana salah lake ben bebini? Saleranah lacu adebu. Jeria sebebe. Orang lelake adina aki ramai buna. Ben dedi setong bik binina. Ben seka dua jeria lacu dedi setong. Dedi seka dua jeria beni ka dua pole. Tapi lah dedi setong. Dedi apa selepa dedi setong bi Allah, tak kening pesa manusia boleh. Reng-oreng Farisi jeria pas atanya ka Isa. Mana bisa panikah? Apa napah Musa mek makon oreng apa reng surat panelak kara jenis telak? Debuna Isa. Musa ngedini bakna nelak binina. Polana bakna malarat seekening ajar. Tapi, da adekna sebender tak kanta jeria. Jadi, eding agi ya. Pak sapa se nelak binina, mangkana binina jeria tak nyaletong, saklana jeria lacu abini bebini lain, orang jeria azina. Red morete Isa pas mator. Menabi perkara orang ala kef bini sapanika, langkong saya tak osa ala ke otabu abini. Debuna Isa. Tak sekabiana orang bisa narema cak ocak jeria. Kejabana reng orang sela etanto akibi Allah. Sabab, bada orang seta alake otabu tak abini, polana mulai lahir lah pacet cara jeria. Bada kia, seta bisa alakeh otabu abini, polana ben orang lain eka gebe kanta jeria. Ben bada kia, semele dibi tak abini otabu tak alake. Sopaja bisa alatini Allah. Reng orang sesangkup narema pengajaran ria, tina me oleh narema. Bada reng orang nyebenak kanak ka Isa. Reng orang jeriah minta sopaja Isa kasokana numpang aki astana kajeda kena kana jeriah. Benyona kina kana jeriah ka Allah. Tapi reng orang jeriah biret murite Isa iki kiri. Teti Isa adebu karet murite jeriah. Tina paneng, ma oleh nak kana jeriah nyantar kasengko. Cek lang-lang, sebab reng orang seakanta nak kana ria, seteti anggota na omata Allah. Isa lacu numpang aki astana kajeda kena kana jeriah. Sata berkati nak kanak jeria. Salah najeria selera napas mios dari jeria. Kaca torak esetong are bede orang lalake nyantir ka Isa. Guru? Atora. Lalakon becek pun apa sekutu elako ni abdina? Sopaja kengi nga odi seselerasa sarang langkeng? Debuna Isa. Arapa bak name atanya ka sengkok perkara apa sebecek? Perak bede setong sebecek. Mon bak natro odi e, torok. Pak apa saya perintah ke Allah? Perintah saya ke Adimah. Cak nah orang jeria. Debuna Isa. Cak mate orang. Cak azina. Cak cok ngecoan. Cak deti saksi palsu. Hormati ramai buna. Ben katresnae sesama nama nosa. Pepada ben katresna nabekna ka abekna tibi. Satu aja nah ampun etorok sarang abdina. Sambite orang ngoda jeria. Pon apa boleh seki perlu elaku ni abdina? Debuna Isa ka orang jeria. Mon bakna terus sampurna ah. Kasa, jual sekabianan di andina bakna. Pesena bagi ka orang semesken. Ben, bakna bekal oleh artai swarga. Mon lamare, pas norok sengkok. Ngiding cak ocak buruh. Orang ngode buruh pas nyingke. Atena susah pula nak abakna cek sokin. Isa lacu adebu karet murid. Sengkok ngocak kabakna. Cek melarat deh. Orang sogi sedetia anggota na'umat Allah. Ben aryak poleh sekocak aki sengkok kabakna. Agempangan ontah masuk ke lobe ngejarum. Etempeng orang sogi masuk ke dunia na'Allah seanyar. Ebek tong ngiding debuna Isa sekan tajeria. Red morite pada heran. Manabi katika dintoh. Atora. Pasera sebisa aslamat. Isa ngulatih karet morete jeria lacu adebu. Mongku ke manusia, jeria mustahil. Tapi mongku ke Allah, Tada, bareng saya mustahil. Petrus pas mator. Mangken olati. Abdina sakancah kak dinto ampon ati kelaki setejena ka angkui ngireng pantenengan. Bak pon apa seekau lia abdina sakancah kak dinto? Debuna isa karet more tejeria. Bak nakotu papar caja ya. Etunya se anyar. Potrana manosa bekal alengkia etah tanah semolja. Ebek tojeria bakna tangret moret sedubles ria. Bekal tojo e tahta sedubles meki. Kaangku ya hakeme suku bangsa Israel sedubles. Ben sapa bayi? Seatina aki bengkona. Ota betaretan lelakekna. Ota betaretan binikna. Ota berama ebuna. Ota bena anakna. Ota betegele polana sengkok. Orang jeria bekal narema gantena sebenyakna seratus kalena. Ben orang jeria bekal narema odi sesa bendera ben selanggeng. Tapi banyak orang sesetia ria deti seda ada bekal detia sedibudi. Ben sesetia deti sedibudi bekal detia seda ada.